Balik ini gue, kalau cerita sailing ceritanya Gus Dur. Ada orang kultus sama kiai itu tanya sama Gus Dur. Gus, kiai yang salah kan ya banyak. Ya kiai macam-macam Tomus, sing pacaran ya akeh, sing rodok keliru ya akeh, doyan duit macam-macam ya akeh. Padahal kiai itu orang baik, orang suci. Kenapa mereka bisa dosa juga? Jadi Gus Dur jawab, mereka itu boleh dosa karena tahu caranya tobat. Kalau kamu enggak boleh karena enggak tahu caranya tobat. Sing takok kaget. Loh, kok gitu, Gus? Lah yang bisa melanggar hukum itu yang ahli hukum. Jadi kamu jangan niru dosanya kiai, dia sudah siap-siap penangkalnya. Kalau tak eleng-eleng zaman yang podo, kalau sering di konco nakal, senangnya cuma angkeran perapatan, lo ungwe ayu, ala kus diwudoni ilang, tapi masih siap. Dene nganti nganti saya iki, us tua, yuk cek fase kai, alasannya juga setipe deh. Ala kus diwudoni apa? Ilang. Jadi dene ngerti, nak dosa delok ringan, dene ngerti. Wah repot tuh akhirnya malah. Dulu saya ngira Gus Dur itu guyon, ternyata kayak gitu ya banyak juga sih. Mungkin yang di sini banyak kan maksiat alang kok. Mesti alasannya kok tak istighfari, hilang, tak sedekahi, hilang. Jadi roh setip, roh penghapus itu juga resikonya kan terus berani kan. Ya repot juga itu. Jadi kayak wong hukum lho. Wong hukum sewani melanggar hukum, wong awam apa pakar hukum? Pakar hukum. Sing tukang ngokal ngakali duit negara, pakar ekonomi apa wong lugu? Pakar ekonomi. Lah sing maksiat iso ngakali kiai ta wong awam? Mboten jujur mawon. Kiai. Mulane kiai nak ndelok dangdutan langsung ku mah, nak ning TV gelem. Jare alasane gak langsung beda hukume. Ya repot nangun. Pengairannya apa diakali? Kau jari Imam Ghazali nak nuruti akal-akalan zakat itu rawajib. Kau kerang kerwaya setahun, misalnya waktu sembatang puloh setahun kurang limang dina buat dol sito harus gak wajib zakat. Mereka rasa ni sok. Rasa apa? Sani sok. Kena diakali. Faham ya? Kena apa? Diakali. Mulane jari Imam Ghazali nak guyon itu pengairan harus merencanakan jenis kaya ini sebenarnya melebunin rokok di lebok notong. Aku Gusti saya ini semua sudah saya lakukan zakat zakat ngene-ngene. Aku gak lebok no kue ceng lebok notong. Tapi tenjuru no kulo tapi ku aku lebok notong. Jadi sing jenis tukang khilaf hukum ini sebenarnya di lebok notong. Tong terus di lebok notong. Kau pangeran jadi pangeran dia kali wong alim mau ngisong ngaji gue suwi. Lungguh lho. Zaman bangsa Israel niku mun terpelajar, ra oleh berburu ikan ning dina setu. Nak setu iwak wake, nak ra setu sih. Wong Israel pinter, nak setu gawe parit, gawe jaring. Lah iwak terjebak tapi dijupuke Ahad. Nak takoki mbak nabine, "Lho saya enggak berburu hari setu. Wong saya ndak nyari, ndak ngambil. Ngambilnya hari Ahad. Yang dilarang kan ngambil ikan hari Sabtu." Nabine lah ya bingung, ya ora salah. Mulane ana wong fikih iku mesti fasike, nek ora tasawuf iku fasik. Mulane dadi pepatah wong kefekian gak tasawuf iku tafasako mesti dadi napa? Fasik. Ora fasik piye sampean tak warai. Kulo niku kan nate pakar fikih. Mulane nate ro istakrib, ro ismu, nate alim kulo fikih, ra di pensiun cuma kulo tak niki mboten jarang ngendikan fikih kulo. Mun kliwat maksudnya. Wong delok wong wedok, wong liya sing ora bojo, ora mahram itu kan haram. Lha ngono tenggene takrib nang kitab-kitab illa lisapati asa kecuali demi tujuh hal. Satu itu diantaranya gampang banget li syahada. Mergo dekne saksi. Saksi kejadian misalnya wong wedok iku diambung wong tak dijawil. Dekne saksi ning pengadilan, boleh melihat itu. Ya bener sing dijawil cah iki. Nomor dua karena pengobatan. Jika enggak ada dokter sama-sama perempuan. Lah sing fatal itu nomor telu, krono muamalah transaksi. Lah akhirnya kangkang sing santri nakal-nakal golek kopi sing jogo ayu. Halal niki mergo ana transaksi. Takono lho nggih takon sing alifke. Termasuk delok oleh kan krono transaksi. Berarti ke tuku rokok bakul ayu oleh to ora? Enggak jawab mohon. Oleh kan. Misalnya ke numpak pesawat pramugarine ayu oleh. Tuku tiket sing jogo ayu oleh. Tapi masalahnya tuku tiket 5 menit saiki wong ngopi masalahnya. Ngopi ku. Jam. Mulane lha pangeran niku pirsa, kepentingane ngopi apa delok? Sampeyan pangeran takok ade kan. Nah, kepentingane ngopi kan la farqa bena sing jaga lanang elek tuwek ambek wong edok ayu kan mergo kepentingane kopi. Apa kepentingane delok terus mbok ngopi? Mboten kira-kira pangeran pirsa gak? Pirsa kan? Lah nek pangeran pirsa berarti deloke wong wedok ora krana ngopi tapi delok wong wedok ebo-ebo ngopi. Berarti statusnya ora kok muamalat kan? Lho baleni malah ya. Ora ben kowe ora fase nemen-nemen iki diulang kok ben. Solusi menghilangkan kefasikan terselubung paham gini kan? Enggak, kalau faktornya misalnya penjaga warung itu cantik. Terus kowe niat marung ning kono, niat marung napa ndelok wong ayu? Nah, niat marung ndelok wong ayu berarti haram kan? Kan berarti motivasi Anda ndelok wong ayu ibu-ibu pura-pura marung. Lah sing halal juga kowe misale ruhin mlaku-mlaku ujug-ujug ngopi pas wong ayu. Sing ngopi, terus dhuwe jek panas mergo wedi kesuwen kecoba terus mire. Lah iku halal ya. Ana kesusune bar-barang ku halal. Mergo untuk musibah sithik terus kesusu. Ayo nak terus dinikmati. Makanya masyhur Nabi ngendikan suatu saat Sayyidina Ali itu melihat perempuan cantik ya. Kita ini mati jari Ali, ya Ali lakal ula wa alaika saniyah. Yang pertama itu rezeki, kedua itu musibah. Berarti artinya yang gak jarak itu laka itu untung, maksudnya yang gak jarak itu jadi Mustafa. Mustafa yang khusus yang aku di rezeki. Ya, tapi nak rezeki di terus no, jadi apa? Musibah. Nah sekarang ada pertanyaan fikih begini, ini rungokno sing ahli ahli fikih. Dan ini nyata. Kula lah yo ora iso jawab pastine, tapi yo bebo iso kula kecelok wong alim dadi bebo iso, tapi pastine yo ora iso. Aku de kanca kiai, bocah khusyuk. Nggih, kaya kula, tapi piye bae khusyuk. Ya nang khusyuk gak pati ngalim khusyuk. Lunga mbek santrine, lalah bis sing jog telu. Iku sing pol pinggire cah wedok wayu, rodok seronok macake rodok gak islam, wayu. Dene ku isin nak jejer wong ayu, yo kuwatir maksiat. Dadi santrine sing kok jejer. Dene ora aman menene dadi cah wedok santrine dene. Lungane atuh. Wong pandangan Semarang atuh. Cara Mustofa yo wis suwi suara kang mesti. Cara rohir ora tau mikir wong dene ora kiai. Ya dianggap rezeki ora ayo. Mergo jejere ku amal wae kan gak rega. Tano liya. Bareng bar diangen-angen dene ngrasa dosa. Aku. Gus cara jenengan kula nu salah ta ora? Ya karwan salah. Kok sakit kulo nggih dari fitnah Gus. Ya piambake kok ayu. Oke orang nak ayu. Wah ayu Gus, pokoke malah nerang, pokoke ayu Gus. Ya malah dosa gede to kowe. Kowe ora dosa tapi ngongkon santrimu dosa. Padahal santrimu jek umur puber, sawate luwih gede timbang kowe. Kudune kowe sing wis tuwa kiai kan takwane dhuwur. Iku luwih aman timbang santrimu. Dipikir astagfirullah. Kita salah Gus. Ya ora salah. Aku mergo kowe nak tak salahno malah dia jejer malah ku repot. Udah dari Gus Pak, apa aku senjata dari mama malah aku dihisap pangeran. Pokoknya ngono hukumnya, pokoknya ngono pikir dewe. Ya kan repot kan. Nak ndelok santri luweh duwe sahabat misalnya bocah umur 18 kan puber, wis ngono ora dibojo. Pak Yai sak ngawur-ngawure kan dibojo ya rontok di takwa kan ya iso rontok izin barang wis tuwek misal. Potensi maksiate dhuwur di santri mbek kiai. Jawab mawon. Santri kan berarti sing kudu jajar kiai ne ta santri ne. Kiai ne misal. Lebatan farwani kan hukum istihad ya, nama istihad. Tapi lebatan pantas lah Gus Kiai, kok bakas pantas kayak kita kok. Tapi jen kulo niku tengati kulo niku berontak. Kok malah aku ngorbano santriku. Terus kulo eling zaman yang pondok, angger santri sing khusyuk, iku golek bojo ra iso. Mergo delok wong wedok haram ora tau delok. Tapi lucu nih di sisi kefasikan sing lucu. Mbek kancane sing rada nakal, cek delok-delok ana cahyu nek ana sing cocok entuk aku. Lha wong dekne dhewe ra wani delok kok ngomong liya. Jadi uang mesti di naive dewe. Lah ya wong saleh ya duwe naive napa? Jadi. Gale ngrasani lho, misale Mustofa ngrasani wisin, tapi nang ngrasani seneng. Bentuk informasi. Lah padha wae. Lah wong saleh ngoten niku pirang-pirang. Ya pikir dhewe ora usah tak terusno, paham ya niku pikir dhewe dadi. Paham ya niku angel gitu. Terus urip niku angel, mlane mati urip napa istighfar. Ayo mau duwe solusi mau. Duwe napa? Solusi. Terus kula suwun pokoke mati urip niku mulang. Terus misale salah nggih istighfar. Mergo wong mulang e wau. Apa salah wis di solusine. Kayak ning film-film kuno. Ana pendekar sitok ngombe racun mati, sitok ra mati. Gusti sitok sedaya kali ngombe penangkalis. Ngombe napa? Penangkalis. Mulane akeh wali sering maksiat tetep wali. sing wali anyar langsung dibredel. Tak kok lho kowe ora dibredel, oh, pengalaman aku perkara ne. Kafaroe kata. Ngomong kafaroe apa?